za mashambiki unijibu shangilieni sasa kotola nembeni shangilieni sasa kotola nembeni kamba ucheza moto kotola nembeni kamba ucheza moto kotola nembeni hizi tucheza moto kotola nembeni peke ucheza moto kotola nembeni papa ucheza moto kotola nembeni papa ucheza moto kotola nembeni Shangilieni sasa kotola nembeni shangilieni sasa kotola nembeni benga ucheza moto kotola nembeni rumba ucheza moto kotola nembeni disco ucheza moto kotola nembeni reggae ucheza moto kotola nembeni kapa ucheza moto kotola nembeni kapa ucheza moto kotola nembeni Mashambiki mko Afrika hata ngambo Salamu muzipoke Natuma salamu nyingi kote mashambiki mko Afrika hata ngambo Salamu muzipoke Shangilieni sasa Kotola nembeni Shangilieni sasa Kotola nembeni Benga ucheza moto Kotola nembeni Rumba ucheza moto Kotola nembeni Dizi tucheza moto Kotola nembeni Peke ucheza moto Kotola nembeni Papa cha ucheza moto Kotola nembeni Papa cha ucheza moto Kotola nembeni Salam zenu kutoka Kakamega Salam zenu kutoka Kakamega